92.2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Syederun saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Semoga Syederun tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya di weekend hari ini. Apalagi cuaca di hari ini cukup enak nih kalau untuk berada di rumah begitu ya. Mungkin bantu beres-beres atau juga sambil ngumpul bersama keluarga tercinta dan sambil juga mendengarkan program Ruang Inspirasi. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan berbincang dalam program Ruang Inspirasi yang kita berharap semoga nanti bisa menginspirasi Syederun dimanapun Syederun berada. Dan seperti biasa, nanti Syederun Anda bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com atau juga langsung nonton begitu ya di IG-nya kita, karena kita juga live ataupun langsung nih di Instagram Serambi FM. Dan pagi hari ini Syederun kita akan berbincang bersama coach terkece kita. Beliau juga merupakan trainer dan juga coach Alif Smart bersama dengan Amrul Amin BA. Selamat pagi coach, apa kabar pagi hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya coach ya. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat. Cuaca juga sangat mendukung begitu ya. Adem. Maksudnya cuacanya udah gak berkabut lagi coach. Alhamdulillah gitu. Jadi ya, kita sudah bisa bernafas lega. Alhamdulillah begitu ya. Nah, maka coach, kita syukuri ini ya. Apalagi di weekend kalau misalnya gak hujan nanti pada sibuk keluar semua, gak ngumpul bersama keluarga gitu. Ya, nanti kita akan bicarakan tuh kenapa kita takut dengan asap. Baik. Nah, antara coach, orang pintar dengan orang cerdas. Antara orang pintar dan orang cerdas. Iya, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, pintar dan juga cerdas. Ini kan sering nih kita dengarkan bahwa orang bilang, "Ih, kamu enggak pintar, ih kamu harus cerdas." Atau juga orang tua sekarang menuntut anaknya, "Kamu harus pintar, Nak, makanya belajar, belajar, belajar." Ya, pintar, pintar, pintar gitu, coach. Baik. Sedangkan cerdas kita mungkin pernah dengar tapi ya kita cuma inginnya jadi orang pintar aja kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin coach, kenapa sih tema kita hari ini pintar versus cerdas, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Para pendengar yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita fahami. Paradigma pintar dan cerdas terus menghiasi setiap pemikiran diri kita. Dan ternyata ini mempunyai sebuah value, nilai dan doktrin yang kuat pada setiap pribadi manusia. Kita mulai dari pintar. 83% hasil survei yang kita lakukan menyebutkan hampir semua orang tua berharap anaknya jadi pintar. Dan 93% guru semuanya ingin mengajar anaknya jadi pintar. Dan negara kita pun berupaya semaksimal mungkin untuk mensetarakan kepintaran itu sehingga buatlah standar kelulusan dan diyakini dengan kelulusan ini standarnya akan pintar semua. Tapi apa yang terjadi? Kita jarang sekali membahas masalah kepintaran ini. Kenapa bisa muncul ada kata pintar? Karena pasti ada yang bodoh. Oke. Okay. Okay, good. Nah, kepintaran ini diciptakan dari apa? Dari angka. Kalau seorang anak dapat ponten 100, itu pintar. Udah pintar banget, coach, gitu. Tapi kalau ada anak dapat 30, aduh, udah bodoh nih kayak gitu. Bodoh. Padahal sifat anak-anak itu adalah fitrah. Bayangkan kita sempat dapat nilai 40 lalu terlabel di kepala kita bodoh. Gitu. Dan itu berjalan sampai kuliah. Siapa yang menciptakan kebodohan ini? Kita. Bayangkan ada anak ranking 1 waktu kita SD dulu, ingat, lalu ada anak yang ranking 25, yang ranking 1 sampai 3 disebut dengan anak pintar. Yang 23 sampai 40. Bahkan ada meme-nya ranking 26 dari 25 siswa gitu. Apa tuh? Bodoh. kita meletakkan label bodoh. Tanpa kita sadari, wacana kepintaran ini menghasilkan manusia-manusia yang terlabel dengan bodoh. Kita ini kejam sekali loh. Tanpa kita sadari. Lalu kita bandingkan, orang tua ada membanding, lihat kakak kamu tuh bagaimana belajarnya, pintar sekali. Berarti ini anak bodoh. Kita yang menjas mereka. Dari kecil menjadi orang bodoh. Sudah bodoh kita doakan, kita paksa sekolah terus. Coba lihat. Siapa ini sebenarnya? Kenapa harus bisa seperti ini? Nah, lagi-lagi kita berbicara masalah value angka. Dan angka ini sifatnya statis. Dari pembahasan awal kita sudah berkatakan, nilai ini sifatnya like and dislike only. Tidak ada sebuah penilaian yang pasti. Seorang anak dengan kemampuan biasa-biasa saja, karena orang tuanya baik menelpon guru, karena perilakunya anaknya baik, ya bisa jadi dia ranking 1. Ada anak juga sama perilakunya, pintar dia, cuman kurang beruntung saja, pakaiannya jarang diganti, terkesan bau begitu, sepatunya tidak serapi kawan yang pertama, tapi kecerdasannya atau kepintarannya sama, insya Allah dia rankingnya di bawah itu. Ini like and dislike saja. Dan penilaian kepintar ini, ternyata kita sudah membuat statement dan label bodoh pada orang lain tanpa kita sadari. Faham gak? Dari 40 siswa, 30 siswa, ranking 1, 2, 3, 10 besar, itu adalah orang-orang pintar. Berapa yang terklaim untuk menjadi bodoh? Kalau dari 40, 30, ada 30. Lebih ada banyak daripada orang pintar. Secara tidak langsung, kita sedang menciptakan sebuah generasi dengan label bodoh. Sadar tidak sadar, kita bekerja sama antara orang tua, guru, dan lingkungan untuk menciptakan generasi bodoh tanpa kita sadari. Nah, itulah, untuk itu makanya kita harus mencoba suatu wacana baru. Smart, cerdas. Dan ini akan menjadi satu pola yang luar biasa. Nah, perlu kita fahami sedikit saja dan kita telaah bersama bahwa kepintar ini adalah substansi terkecil dari sebuah kecerdasan. Kecil sekali. Oke, berarti pintar bagian dari kecerdasan begitu, Coach? Bagian kecil dari sebuah kecerdasan. Anda pernah dengar intellectual quotient? IQ. IQ. Kepintaran itu bagian dari kecerdasan. Kecil sekali. Tapi justru yang kecil inilah digadang-gadangkan oleh semua orang. Oh, kamu harus pintar. Kamu harus pintar. Nilai kamu harus 100. Dimasukkan les pagi, siang, sore, dan malam untuk pintar. Agar yang lain tercipta menjadi orang bodoh. Yes. Kita sedang membuat paradigma baru pada generasi kita. Kita harus change sini. Cukup sudah. Kami gak terima ini terjadi terus. Dan saya merasakan hal itu. Pada masa-masa itu, kita terus didorong untuk menjadi orang pintar. Les pagi, siang, sore, malam. Lalu masuk perguruan tinggi, mengejar lagi dengan IPK-IPK tertentu. Hasil? Ada jaminan kita untuk bisa melangsungkan pekerjaan setelah? Enggak juga. Bahkan fakultas ternama juga enggak menjamin. Tidak ada jaminan. Saya mau tanya, hasil kepintaran kita dulu waktu kita SD, SMP, SMA yang ranking 1, di mana rapotnya? Insya Allah sudah terbuang. Itu susah payah kita. Pagi, siang, sore, malam buat PR untuk pintar. Dan sekarang gak tahu di mana posisi. Mungkin warna rapotnya sudah kuning, sudah usang sudah. Artinya apa? Angka-angka itu akan suatu saat akan tidak menjadi berharga. Tidak menjadi berharga. Seseorang yang sudah pensiun dari sebuah pekerjaannya, walaupun titelnya profesor, doktor sekalipun, menjadi tidak berharga kembali. Mau dijual kemana saja, di BUMN mana saja, umur 55 tahun, insya Allah tidak ada yang terima lagi. Jadi artinya angka ini akan selesai, akan menjadi sebuah expired. yang tidak mempunyai nilai nantinya. Tapi kita terus mendorong orang untuk menjadi pintar. Padahal pintar ini adalah substansi terkecil dari sebuah kecerdasan. Lalu apa itu sebuah kecerdasan? Kecerdasan itu adalah sebuah pola karakter. Sebuah pola karakter dalam menjalankan kehidupan. Sebuah pola karakter untuk menjalani kehidupan. Itu disebut dengan kecerdasan. Makanya kita pernah mendengar emotional quotient. EQ. Kecerdasan mengontrol emosi. Luar biasa. Emosi aja bagian dari kecerdasan. Jadi kecerdasan ini luar biasa. Karakter. Dan ini baru dimunculkan. Pendidikan karakter. Sekarang. Kita gak pernah dapat itu pendidikan karakter. Zaman saya juga gak ada, Coach. Kasihan sekali ya. Tapi kita belum tahu konsepnya. Bagaimana konsep kecerdasan yang seharusnya diciptakan. Bahasanya karakter. Tapi angka masih menjadi ukuran. Okay. Ya. Angka menjadi ukuran, nilai menjadi ukuran sebuah kepintaran. Nah, harusnya kita punya dua substansi nilai. Ya. Apa saja itu, Coach? Substansi nilai, misal dalam belajar ya, nilai kecerdasan dan nilai kepintaran. Itu harus ada dua nilai. Bisa jadi seseorang itu lemah dalam sains, tapi perilakunya baik, suka menolong. Setiap ada sampah dia kutip, ini jauh harus lebih ranking 1. Dia sainsnya bagus, matematik fisikanya bagus, tapi habis makan buang sampah sembarangan, mulutnya kasar. Yo, kita boleh pilih ini, kecerdasan atau kepintaran. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kecerdasan, maka kecerdasan ini adalah sebuah pola ability, kebiasaan menjadi lebih baik, ya. Kebiasaan menjadi lebih baik. Nah, kenapa harus jadi lebih baik? Karena begitulah ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya setiap hari harusnya takwanya semakin meningkat. Semakin hari umurnya bertambah, harusnya takwanya semakin meningkat. Kualitasnya semakin meningkat. Ini Islam berbicara kecerdasan. Coba berbicara kepintaran. Semakin hari SD semakin TK. Pernah TK? Pernah, Coach, masih. Jujur enggak waktu TK? Jujur apa? Pernah enggak jujur sama orang tua enggak? Pernah bohong sama orang tua enggak waktu TK? Enggak pernah. Waktu Coach. TK. Pernah. Coach. Pernah bohong. Pernah. Subhanallah. Dari TK udah bohong ya. Naik SD lebih parah enggak? Lebih parah lagi. SMP Coach. Lebih parah enggak? Iya. Harusnya kan meningkat semakin lebih baik. Enggak semakin buruk gitu, Coach ya. Saya enggak bilang buruk ya, tapi kualitasnya itu semakin menurun value-nya. Kenapa? Karena yang dikejar ini adalah kepintaran. Semakin naik standar pendidikannya, apakah dia semakin hormat kepada orang tuanya? Dulu SD kita setiap kali pergi sekolah cium tangan ibu, cium keningnya, lalu ucapkan salam. Begitu SMP, cium tangan tidak, salam masih ada. Mekum. Bukan assalamualaikum, mekum. Lalu begitu SMA, pigi ya mak, mekum tak ada, salam tak ada, cium tak ada. Begitu kuliah, jangankan assalamualaikum, jangankan cium tangan, pulang pun gak lagi. Semakin naik, bukan semakin bagus. Okay? Jadi, apa yang kita kejar selama ini? Kepintaran. Stoplah. Stop membuat anak bangsa ini bodoh. Sudah. Kita harus cerdas ini. Nah, kenapa harus cerdas? Karena Nabi kita itu cerdas, fatanah. Nah, ini solusinya. Kita harus mengikuti orang yang cerdas. Siapa orang yang paling pintar? Nggak ada. Jadi kita selama ini fata morgana saja. Siapa orang yang paling cerdas? Rasulullah. Rasulullah. Bahkan ada sebuah buku yang menyatakan 10 orang terpintar, beliau menduduki posisi 100. Yang pertama. 100 maksud ya. Saya. Beliau posisi pertama. Gitu. Luar biasa. Kenapa kita tidak meniru yang cerdas ini? Apa kecerdasan itu? Itulah proses kebiasaan menjadi lebih baik. Jadi dimanapun proses belajarnya, mau dalam ruangan, di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, terjadi proses belajar. Ya, ada guru ataupun tak ada guru, terjadi proses belajar. Ya, pakai buku ataupun tidak pakai buku, terjadi proses belajar. Dalam ruang lingkup ramai ataupun sendiri individu, tetap ada proses belajar. Inilah karakter kecerdasan. Nah, lalu kecerdasan ini saya ibaratkan dia adalah galaksi Bimak Sakti. Andromedanya luas sekali di jagat alam raya ini. Dan di dalamnya ada kepintaran, kepintaran, kepintaran. Bumi ini adalah kepintaran yang kecil sekali dibandingkan Bimak Sakti. Tapi kita cenderung mengejar yang kecil ini. Mati-matian. Bahkan ada orang yang sudah, orang tua yang sudah mempersiapkan anaknya. Dia sekolah di sini. Ya. Dia lesnya di sini. Saya berharap dia masuk IPDN. Dia bisa menjadi ini dan sebagainya. Di setting. Begitu indah. Untuk mengejar kepintaran tadi. Nah, jadi bentuk kecerdasan ini haruslah dibiasakan menjadi kecerdasan yang paripurna sehingga dia melekat dalam diri seseorang. Nah, bagaimana konsep kecerdasannya? Pertama, kecerdasan berpikirnya harus dikuasai. Ya. Bagaimana cara berpikirnya? Dengan cara mendengar yang baik. Jadi, kita jarang sekali menggunakan kekuatan kecerdasan kita. Artinya setiap orang ini punya potensi cerdas begitu. Semua orang, bukan setiap orang, semua orang punya potensi kecerdasan. Oke, bukan dari gennya gitu. Nggak ya. Enggak ada urusan dengan gen. Karena Allah mengatakan ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Jadi tolong jangan dilabelkan ini pintar, ini bodoh. Ya. Jadi yang pertama, ada tiga kemampuan untuk membuat fikir kita, hati kita ini menjadi orang yang berkarakter. Ada potensi yang sudah kita lupa. Yang pertama, kita selalu belajar itu mencatat. Oke. Oke. SD 6 tahun, ngapain? Catat juga, catat. Coach. Itu 6 tahun, kalau dikali setahun 360 hari, berapa hari itu? Aduh. Error komputer. Ditambah SMP. 3 tahun. Ngapain? Catat juga. Kali 360 hari. SMA. 3 tahun lagi. Kali 360 hari. Aduh. Kuliah S1. 4 tahun lah. Itu kalau kumlot. Standarnya 5 tahun. Oke. Kali 360 hari. Itu belum bagian skripsi yang bolak-balik nyatet. Saya tanya, mana catatannya sekarang? Sebagian udah jadi tempat pisang goreng. Baik pasti. Sekali. Dan sekarang mana ilmunya? Gone, lost. Di sini kita mengatakan bahwa kepintaran yang sedang kita garap itu ternyata fata morgana, hilang begitu saja. Nah, ini yang harus kita perbaiki saat ini. Nah, kalau dia berbicara tentang kecerdasan, ya pertama kita harus menggunakan visual kita dengan baik. Visual ini adalah scanner bagi kita, scanner terbaik. Jadi kita jarang melihat, belajar itu melihat tanpa mencatat. Paling jarang. Padahal cukup melihat saja, tak perlu mencatat, kita sudah bisa scanner tuh. Pernah sholat? Pernah, tiap hari, ya. Coach. Pernah terbayang wajah orang dalam sholat? Sering, Coach. Sering, karena kita scanner. Oke. Okay. Kita tatap dia, lalu kita bayang, kok bisa ada wajah dia di kepala kita? Ini scanner terbaik nih. Scanner terbaik, dan kita gak pernah gunakan. Jadi kalau belajar itu melihat dengan sempurna, itu paling jarang. Ya, baik, yang kita lakukan apa? Mencatat dengan sempurna. Ya. Begitu dia mencatat, gurunya berkata, dan pasti saya pastikan dia tidak mendengar apa yang dikatakan sama gurunya. Kenapa? Dia sedang mengulang, merepeat again untuk menulis. Dia akan kehilangan ilmu dari gurunya. Scanner terbaik, mata. Mulailah belajar melihat dengan sempurna. Begitu. Dan kita jarang menggunakan mata untuk belajar. nih karakter. Sehingga kita membiasakan mata kita belajar yang baik, melihat yang baik. Baik. Kita cerdas. Kita pintar, tapi lihatnya sering gak yang baik-baik. Kenapa? Scanner kita jarang sekali melihat yang baik. Baik-baik. Yang kedua, pendengaran kita. Kita jarang sekali belajar mendengar dengan maksimal. Ya, begitu guru mengatakan kita selalu nyate. Ini nyate ini penyakit bagi kami. Itu saya temukan penyakit ini 2007 di bulan Agustus, namanya attention pathology syndrome. Okay. Ya. Berarti bukan hal-hal yang kita anggap sepele gitu, coach ya? Nyate itu penyakit kejiwaan. Kenapa? Itu kekurangan perhatian. Siapa? Orang tuanya. Makanya dia buat perhatian di situ untuk apa? Mendapatkan attention dari orang lain. Look at me, lihat saya bisa loh. Nah, ini, ya. Itu kejiwaan, tapi tidak menyebabkan kematian, tenang saja. Jadi itu apa yang terjadi? Ya, dia jarang sekali mendengar dengan maksimal. Letak kesalahan, letak perkelahian, letak salah faham karena tidak mendengar dengan maksimal. Alright? Seorang pimpinan memberikan sebuah job desk karena dia merasa pintar, dia tidak mendengar dengan sempurna, lalu dia mengerjakannya, lalu begitu diminta report, lalu dia membuat sebuah blok mental, apa bapak ini? Lain dia suruh, lain juga dia minta. Karena padahal dia tidak pernah mendengar dengan sempurna. Tidak habis mendengar dengan titik. Kekuatan mendengar tidak pernah kita gunakan dalam pendidikan kita. Ini yang telah Allah beri ini. Telinga ini adalah kecerdasan kita. Makanya Islam itu sami'na wa ata'na. Dengar lalu taati. Enggak usah nyate. Yang ngajarkan Islam ini. Bukan sesuatu keilmuan, dengar maksimal lalu ambil ibrahnya. Scanner dengan baik lalu ingat dia. Maka dia akan menjadi intelektual. Tapi kalau kita mencatat, maka insya Allah suatu saat kita bekerja juga akan mencatat. Mencari kopean juga mencatat. Kehidupan kita penuh dengan catatan. Catatan hutang, catatan kredit, semua penuh dengan catatan. Masalah-masalah kita tercatat rapi. Tapi kita tidak tahu bagaimana solusinya. Yang terakhir, kita jarang sekali menggunakan hati kita dalam belajar. Emang penting, coach? Penting sekali. Apa nih efeknya? Ya. Kenapa harus dengan hati? Pada saat kita belajar dengan hati, ya, gembira, maka ilmu akan mudah masuk. Ini masalah taste. Masalah rasa. Kenapa orang sekarang sarah rasa? Ada galau, ada baperan. Karena gak pernah diajarin sih. Hatinya begitu. Hati. Jadi ada orang kirim, sudah makan belum? Ih, udah baper. Ini nengok nih. Hatinya gak pernah diajarin. Maka belajar dong hatinya. Telinganya belajar dengar yang baik, matanya belajar dengan yang baik, maka hatinya juga belajar merasa yang baik. Good feeling. Hati yang baik. Bagaimana belajar hati yang baik? Kalau dia belajar dengan suasana gembira, insya Allah ilmu akan masuk. Ya. Kalau dia belajar dengan hati yang gak karu-karuan, sehebat apapun gurunya, setebal apapun bukunya, insya Allah lewat begitu saja. Insya Allah. Ya, karena pikirannya kemana-mana, coach. Bukan pikirannya, hatinya. Kemana-mana. Oke. Okay. Waktu sholat itu yang mengganggu kita, pikiran atau hati? Dua-duanya berbisik, coach. Kok bisa berbisik loh? Yang mengganggu kita itu apa? Hatinya. Hati kita. Hati naik ke otak, saraf, lalu dia berpikir. Pada saat hati mampu merasa, yang lain dia akan berpikir. Saat dia tawadu menangis karena sebuah ayat, pernah nengok seorang imam menangis saat baca Al-Quran? Yeah. Karena hatinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Kalau hatinya sudah terdengar debut nama Allah, bergetar, otaknya merespon, air matanya mengalir. Hatinya harus belajar. Kita pernah enggak? Imam sudah nangis, kita nangis. Tidak pernah. Saya mau tanya, kapan terakhir nangis? Karena Allah. Tadi pagi. Karena Allah. Bukan karena kehidupan kita, bukan karena masalah kita, karena dosa kita. Kapan terakhir kita nangis? Ya Allah, ampunkan saya. Kita gak pernah mengajarkan diri kita. Kita mengajarkan hati kita benar. Terus merasa benar. Sehingga kita berdiri di atas kesombongan kita. Maka penting kecerdasan ini. Lihatlah. Kenapa ada orang yang tidak mau mengalah di sebuah lampu merah? Taten, taten, taten. Karena hatinya gak pernah belajar merasa. Siapa sih yang mau tidur di lampu merah? Gak ada. Saya yakin kalau ditanya gak ada yang mau. Semuanya pingin cepat. Cuman masalahnya mobilnya mogok. Kita harus bisa rasa, oh mobilnya mogok. Didorong dong. Jangan diklakson. Dibantu gitu. Kayak rasa hatinya sudah tidak pernah diajarin. Lihat kecerdasan. Kalau kecerdasan ini hasilnya di semua orang, kita tidak akan berselisih. Kita tidak akan bertikai. Kita tidak akan merebut hak orang lain. Tapi kalau kepintaran yang menguasai diri kita, maka punya hak orang itu hak saya. Kalau bukan saya, siapa dia? Kalau enggak saya, dia enggak bisa. Luar biasa. Kita sedang perang nih. Mengajari diri kita, anak kita, keluarga kita, generasi kita, menjadi orang pintar atau menjadi orang cerdas. Kita bisa pilih. Dan kita sudah bisa lihat efeknya kecerdasan ini. Dan kita juga sudah melihat kepintaran efeknya. Lihatlah kecerdasan. Dari seorang saja, Islam berkembang seluruh dunia dari seorang. Coba sebutkan, dari seorang yang pintar melahirkan berapa orang? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cerdas. Karena dia memiliki kecerdasan, maka dia sedang memiliki kepintaran. Tapi orang pintar belum tentu memiliki kecerdasan. Cerdas itu Bima Sakti. Pintar itu bagian terkecil dari Bima Sakti. Jadi jangan mengejar yang kecil. Kejarlah yang besar, maka kita akan pintar. Begitu dia. Baik, menarik sekali, Coach. Begitu, tentunya juga mungkin si Darul juga penasaran bagaimana jika selama ini kita sudah menerapkan pintar-pintar-pintar ke anak, kemudian bisa nggak sih Coach kita beralih ke yang cerdas, gimana nanti caranya? Baik. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pastikan si Darul, Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Britana. 90,2 Serambi FM, Cederon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Dan kita juga masih membahas tema kita, yaitu pintar versus cerdas. Apakah Anda orang yang pintar atau juga Anda orang yang cerdas? Atau mungkin untuk Anda nih, yang mungkin selama ini tadi mungkin sudah mendengarkan ya perbincangan dari coach kita, Coach Amrul Amin, bahwa selama ini aduh kayaknya salah deh, pintar-pintar-pintar terus gitu, tapi nggak ada cerdasnya, kemudian rankingnya 1, tapi masih emosian begitu ya, atau mungkin kayak Vera nih masih emosian juga kadang-kadang, atau juga buang sampah sembarangan atau berkata kasar. Nah, kata coach tadi itu kepintaran seseorang kadang-kadang menutupi kecerdasannya, kata coach. Nah, coach kan pasti nih banyak yang bertanya, coach kan kalau selama ini udah salah nih pintar-pintar-pintar, bisa nggak sih coach kita berubah menjadi cerdas? Apalagi kan dari kecil, apakah dari kecil ya harus diajarin cerdas? Gimana kalau misalnya usianya udah usia lanjut nih 50 tahun, masih ada kesempatan gak untuk bisa menjadi orang cerdas ini, gimana nih coach? Ya, pertama kecerdasan ini bisa didapatkan oleh siapa saja. Apa yang harus diganti, di change itu adalah ability-nya, kebiasaannya saja. Kebiasaan yang benar dilakukan, bukan yang salah dibenarkan. Saya ulangi, ability-nya yang harus diganti, atau kebiasaan harian harus diganti. Kebiasaan yang mana? Melakukan sesuatu yang benar, bukan membenarkan yang salah. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah nih, melakukan sesuatu yang benar. Kita semua orang kalau di Aceh ini, itu suara azan pasti dengar. Benar? Dengar. Bahkan di handphonenya juga sudah ada setnya gitu. Good. Hatinya mendengar, telinganya mendengar, matanya lihat orang datang ke masjid. Tapi pertanyaannya, dia berangkat gak ke masjid? Dia membenarkan yang salah, bukan bekerja pada sebuah kebenaran. Tempatnya, kalau dipanggil, itu datang, itu baru benar. Tapi permasalahan ini menjadi yang berbeda. Coba diundang oleh wali kota, gubernur, atau presiden sekalipun. Insya Allah, satu hari sebelum undangan, sudah hadir. Ada yang salah cara berpikir kita. Ada yang salah cara menempatkan hati kita. Nah, ability ini tidak boleh terbalik sifatnya. Ya. Jadi, seseorang yang cerdas itu selalu mengutamakan yang hak di atas sebuah kebatilan. Yang hak di atas sebuah kebatilan. Jadi, tidak boleh terbalik. Membenarkan suatu yang salah. Namanya pembenaran. Ada kebenaran, ada pembenaran. Faham gak nih? Apa bedanya pembenaran dengan kebenaran? Kalau kebenaran ya memang sesuatu yang sudah hak, begitu. Faktanya benar. Terlihat jelas dan ya. Benar. Kalau pembenaran sesuatu yang salah, ya dicoba untuk dibenarkan gitu. Right. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Sesuatu yang salah dikuasai, diusahakan, dimaksimalkan, diprogram untuk bisa benar. Dengan menggunakan beberapa dalil sebagian gitu, Coach. Usaha apa saja. Jadi mencoba untuk membuat itu benar. Nah, ini yang menjadi kita perubahan ability-nya tidak akan berjalan menjadi sebuah kecerdasan. Contoh sekali. Waktu sholat, ini kecerdasan ya. Kita tidak bicarain subuh misalnya. Orang tuanya bangun sholat subuh. Harusnya yang dibangunkan kedua adalah anaknya. Apa dia bilang? Kasihan dia. Masih kecil. Padahal kita sedang mendidik sebuah ability baru. Kecerdasan. Ada orang tua lagi. Anaknya pulang siang. Belum sholat zuhur. Ma, tolong bangunin nanti ya. Adik belum sholat zuhur. Begitu terlihat anaknya tertidur pulas, sayang kali kalau kita bangunin. Capek. Gitu. Kita sedang membuat pembenaran atas sebuah kebenaran. Gitu. Dan ini yang terjadi hari ini adalah ya seperti itu ability-nya. Ya. Makanya hari ini kecerdasan tidak akan mudah masuk di dalam ruang kehidupan kita. Kenapa? Karena kecerdasan ini menjadi suatu bahaya jika didapati oleh seorang penduduk yang ada di Indonesia atau di Aceh, orang-orangnya menjadi cerdas, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Selama ini kan kita pintar. Kita diakui pintar, tapi sebenarnya kita sedang dibodoh-bodohkan sebenarnya. Indonesia bagus, hebat, juara olimpiade, robotik, tapi semua kekayaan alamnya dikuasai oleh asing. Digerogoti. Luar biasa. Kita sedang dihancur-hancurkan hari ini. Luar biasa. Nah, kalau kita cerdas, ya, tidak ada satu SDM pun, sumber daya alam pun yang bisa lepas. Karena kita punya SDM-nya. Kita punya usahanya. Kita ini orang-orang cerdas. Nah, maka untuk itu kita ciptakan sebuah ability baru. Apa itu? Sebuah kebiasaan yang mempolakan karakter di dalam kehidupannya. Ya. Karakter apa itu? Kebaikan. Kalau setiap orang berpikir, setiap hari dia bangun, lalu dia berpikir, saya harus berbuat baik. Setiap hari orang bangun, lalu dia harus berpikir, saya harus berbuat baik. Setiap hari harus bangun, saya harus berpikir, saya harus berbuat baik. Pada siapa saja. Tidak akan ada perselisihan. Tidak akan ada. Karena setiap orang ingin berbuat baik. Dia keluar dengan mindset, dengan mental positif, maka dia akan mudah mendapatkan sebuah ilmu. Tapi kalau orang bangunnya sudah malas, mentalnya sudah negatif, apa yang dia dapatkan? Tidak mendapatkan apapun. Nah, ada sebuah ability yang baru yang harus kita change dalam kehidupan kita. Dan pola ini adalah kerjasama antara orang tua, guru, dan sosial untuk merubah lingkungan ini menjadi lebih baik. Menciptakan sebuah kecerdasan ini tidak mudah. Berpola dia, dan Islam sudah membentuknya. Siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh yang mulia untuk menciptakan sebuah kecerdasan, maka kita contoh Rasulullah. Rasulullah tuh dihina tapi enggak pernah marah. Kita enggak dihina aja marah. Saya berbicara dengan Anda, ada orang lain merasa tersinggung padahal kita enggak bicara tentang dia. Tapi Rasulullah dibicarakan tentang keburukannya, dia tersenyum dan sabar. Ini ability yang luar biasa, karakter yang luar biasa. Vera boleh pilih, kalau nanti menjadi pengusaha. Amin dulu dong. Amin, ya Allah. Ya gitu sih. Menjadi seorang pengusaha membutuhkan karyawan. Ya. Dibuka lowongan kerja, apa yang standar pertama ditaruh? Kalau Vera, jujur dan sholat 5 waktu, coach. Itu apa? Itulah kecerdasan. Bukan IPK, bukan nilai. The harness, kejujuran itu karakter. Mampu bekerja sama dalam tim, itu karakter. Itu kecerdasan. Rasulullah seorang nabi, tapi dia tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya. Dia bekerja tim, ini kecerdasan. Dia bekerja sama dengan Umar, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, semua bekerja sama. Tidak untuk kemenangan diri sendiri. Begitu Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga, maka dia berusaha untuk sebagaimana sahabatnya pun masuk dalam surga Allah. Maka masuklah 10 orang. Dijamin sahabat Rasulullah masuk surga. Begitu sahabatnya masuk surga, Rasulullah berusaha bagaimana umatnya juga masuk surga. Subhanallah. Ini kecerdasan. Bukan kepentingan pribadi. Kalau cadang kecerdasan ini, maka begitu dia mendapatkan manfaat, dia akan berusaha bagaimana manfaat ini jatuh kepada orang lain. Bukan menginjak orang lain untuk bangun. Bukan menginjak orang lain untuk jaya. Tapi begitu dia mendapatkan sedikit saja, maka dia mencoba untuk membagikan yang sedikit itu agar orang lain merasakan hal yang sama dengan dia. Ini sebuah ability baru. Dan kita harus kembangkan ini. Di sekolah-sekolah, yang anak-anak bawa itu adalah perdamaian. Nak, kalau kamu di sekolah diejek sama kawanmu, jangan balas dengan ejekan. Tapi enggak coach, kalau misalnya dipukul, pukul balik ya. Nah, inilah yang harus kita rubah tadi. Jangan lemah gitu, jangan kata lemah. Mamanya. Hantam lagi, nanti bapaknya lawan bapak. Allah ya Karim, jadi kita sedang mendidik apa sebenarnya? Begitu anak enggak lulus, anak berbeda dari karakter rumah dan sekolahnya. Orang tuanya tahu rumahnya anaknya bagus, baik, kalem. Iya ma, oke, iya rajin, ngaji dia. Tapi begitu di luar, gurunya dilawan, diajak nantang, dia suka ini. Begitu terjadi sesuatu, orang tuanya berhadapan dengan guru. Dan ini sering terjadi. Apa yang sedang terjadi sama kita? Ya. Jadi, kita sangat berharap perbaikan-perbaikan karakter ini mampu menciptakan satu generasi yang baik. Ya. Perbaikan-perbaikan karakter ini mampu menciptakan satu generasi yang benar, bukan yang dihasilkan karena pembenaran. Saya mau tanya, Vera dulu waktu ujian SMP belajar benar-benar enggak? Kalau Vera biasa seminggu sebelum ujian belajar, malam dua hari mau ujian, Vera santai-santai coach. Iya. Karena gak bakal masuk gitu. Baik, 89% orang tidak belajar karena berharap, ya Allah luluskan saya. Tapi apa yang terjadi? Lulus tidak? Lulus coach. Sebenarnya gak perlu belajar susah-susah loh. Lulus. Pasti lulus, karena sekolah tidak mau gradingnya nak turun. Dia harus memaksimalkan untuk supaya anaknya lulus. Jadi apa sebenarnya? Kecerdasan itu dimanipulasi dalam bentuk angka-angka kepintaran. Anak tidak bangga dengan nilai dia yang dia hasilkan, tapi dia bangga dengan hasil contekannya. Anak tidak bangga dengan hasil apa yang dia kerjakan, tapi dia bangga dengan hasil curian orang lain, lalu dia tampilkan, ini karya saya. Ini sudah jauh sekali kita. Maka kecerdasan ini adalah kecerdasan yang sangat general. Jika kita mampu menciptakan kecerdasan pada kehidupan bangsa kita, anak-anak kita, karakter diri ini, maka kita akan menciptakan intelektual yang cerdas, emosional yang cerdas. Bahkan sekarang ada spiritual quotient, kecerdasan dalam berspiritual, dalam keagamaan, lebih tawadhu kita. Kenapa? Karena kita punya kecerdasan. Kita tahu kita hidup, pasti kita akan mati. Tapi orang banyak yang merasa dia hidup, kayaknya gak mati-mati dia. Terus dia kejar dunia ini. Padahal seseorang yang cerdas, kata Umar bin Khattab, ada orang yang selalu mengingat kematian. Lihat, berbeda cara berpikir orang cerdas dengan orang pintar. Orang pintar akan menginvestasikan kehidupannya untuk kehidupan selanjutnya. Dia pikir dia hidup selamanya. Tapi orang cerdas, dia akan berpikir, berinvestasi untuk akhirat dia. Karena dia tahu dia tidak akan hidup selamanya. Dua yang berbeda. Substansinya dunia, dan ini adalah dunia dan akhirat. Maka penting sekali kita untuk mengajarkan karakter kecerdasan pada generasi kita ini. Nengok-nengok jam, kenapa? Nengok-nengok jam karena jamnya udah habis. Ya salam. Sudah habis ya? Sudah habis begitu. Masya. Tapi mungkin sebagai closing statement nih, Coach di ruang inspirasi begitu. Apa sih Coach yang ingin sampaikan begitu tadi? Ini kan sangat penting sekali Coach ya, bagi apalagi bagi anak-anak yang masih kecil begitu ya, yang masih sebelum dibentuk yang aneh-aneh lah gitu untuk kebodohan ke depan oleh kita begitu ya, yang sangat bertanggung jawab. Ini apa nih yang jadi ingin Coach sampaikan? Ya, kita yang membuat bodoh kita, orang ya. Coach. Bukan orang lain. Baik, yang pertama, yuk saya dan kita semua mengajak kepada semua elemen masyarakat yang ingin menciptakan kecerdasan pada generasi kita. Mulailah berbicara yang benar di ruang-ruang kecil Anda. Berbicara yang benar. Berbicara yang benar. Kita seringkali menipu diri kita di hadapan anak kita bahkan. Ada seseorang menelpon kita. Di situ ada anak kita 3 orang. Sudah di mana posisinya? Udah nih, udah di jalan. Padahal kita masih di rumah. Satu contoh ini cukup untuk dia berbuat. Selanjutnya apa yang harus dia lakukan? Berkatalah benar mulai sekarang. Membiasakan berkata benar. Lalu penuhi janjimu. Dia akan belajar untuk menjadi orang yang memenuhi janji. Nanti kalau ayah pulang, kita jalan-jalan sore, pulanglah sore dan jalan-jalanlah kepada anak-anak. Meskipun hanya di sekitar rumah gitu, Coach, yang penting jalan-jalan. Dan ini jarang sekali dipenuhi. Jarang sekali dipenuhi. Nanti kita pulanglah jalan-jalan dan sebagainya. Begitu dia tidak pulang, maaf ayah lembur, ayah tidak kerja. Ayah duduk di warung kopi, sibuk semuanya. Anak sudah bisa mengambil keputusan. Berarti seperti ini caranya. Bentar ma, lagi buat PR di tempat kawan, padahal dia tidak buat PR. Yuk kita buat semua elemen, berbicara jujur, ya, menepati janji, ya, lalu bergeraklah untuk memperbaiki jika ada sebuah kesalahan. Jangan dibiarkan. Saya ulangi, bergeraklah untuk memperbaiki jika ada suatu kesalahan. Jangan dibiarkan. Karena kesalahan yang dibiarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Dan jika itu sudah dikonsumsi menjadi sebuah kebenaran, maka hilanglah kebenaran yang hakiki, maka akan jadilah pembenaran. Semoga bisa bermanfaat buat saya dan kita semua, memperbaiki karakter-karakter ini, dan kita akan bicara nanti di sesi yang akan datang tentang bagaimana karakter ini harus kita kembangkan lagi menjadi sebuah potensi yang luar biasa. InsyaAllah. Jika Allah mengizinkan pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Segala kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin mencontoh bagaimana Rasulullah berkembang hebat. Sampai bisa dunia ini terpenuhi dengan keselamatan. Luar biasa. dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih coach, ini tentunya juga sangat menginspirasi saya pribadi dan tentunya juga untuk saudara Lun. Sekali lagi selamat beraktivitas coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syederun, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh coach kita pada pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Yang paling penting kata coach tadi adalah berbicaralah yang benar, yang jujur, kemudian juga menepati janji, dan mulailah bergerak memperbaiki jika ada kesalahan, jangan dibiarkan. Karena kesalahan yang dibiarkan akan menjadi suatu pembenaran atau juga kebenaran, kata coach begitu. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda Syederun yang sudah bergabung atau juga atas kebersamaan Anda. Semoga Anda selalu sehat walafiat. Dan akhirnya juga tentunya program Ruang Inspirasi ini sekaligus harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sensasi Aceh Melayu. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Tia Andalusia yang akan menemani Anda dalam program Sensasi Bollywood. Dan Syederun, wassalam.